di dalam hadiratmu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadiratmu ada mujizat dan anugerahmu. Setiap langkahku ada di matamu, kau yang aku berjejakan anugerah. Tak kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalam hadiratmu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadiratmu ada mujizat dan anugerahmu. Setiap langkahku berjejakan anugerah, tak kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di di matamu. Kau yang atur berjejakan anugerah, tak kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya.